Sejujurnya ku berharap semua itu dapat terulang. Kini kau telah jauh dariku, dan ku cemas akan dirimu. Oh, oh, oh, oh, oh. Tapi ku percaya akan cintaku. Rindu suasana hatiku. Oh, rasanya thank you.